بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih pada bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menjelaskan tentang makna al-wasilah, yang mana al-wasilah adalah sesuatu yang dicari dan yang diupayakan oleh orang-orang yang soleh dari kalangan para malaikat, para nabi, dan para wali Allah. Intinya, al-wasilah adalah perkara yang wajib dan perkara yang mustahab. Amalan soleh yang wajib maupun yang mustahab. Dan yang menjadi pokok dari semuanya itu adalah beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta sesuatu yang mengumpulkan makna al-wasilah secara sempurna dan menyeluruh adalah bertawassul kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah makna al-wasilah yang lengkap, yang menyeluruh. Tidak ada wasilah bagi seorang pun yang akan mengantarkan, mendekatkan dia kepada Allah kecuali dengan hal itu, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin, dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra 57. Mereka itulah orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin, mereka dalam keadaan yabtaghun, mencari kepada Rabbnya al-wasilah, suatu amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan takut azabnya, siksaannya. Sesungguhnya azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti, dikhawatirkan oleh hamba-hambanya. Maka kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fabtigha'ul wasilati ilaih talabul qurbi minhu bil'ubudiyyati wal mahabbati. Maka mencari wasilah yang bisa mengantarkan dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, artinya mencari suatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah dan mencintai Allah. Fadzakara maqamatil iman ats-tsalatsati. Fadzakara maqamatil iman ats-tsalatsati allati 'alaiha bina'uhu al-hubbu wal-khaufu war-raja'u. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan maqamat, kedudukan-kedudukan al-iman yang jumlahnya ada 3, yang mana keimanan itu dibangun di atas 3 fondasi dan kedudukan ini. Iman dibangun di atas 3 hal ini, 3 kedudukan ini. Itu apa? Al-hubbu, kecintaan kepada Allah. Wal-khawfu, yang kedua, takut kepada Allah, takut susahnya. Dan yang ketiga, ar-raja, berharap ampunan Allah, berharap atau mengharapkan rahmat Allah. Inilah tiga bangunan iman yang dengan hal itu seorang hamba akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna al-wasilah, yaitu mencari suatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah dan mencintainya, dengan cara menyempurnakan keimanan, dengan cara menyempurnakan bangunan-bangunannya, yaitu kecintaan kepada Allah, takut siksaannya, dan berharap rahmatnya. Selesai ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, munasabatul babi di kitab Tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab Tauhid, bab tafsir Tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Apa kesesuaian bab ini terhadap kitab Tauhid? Qala lamma dhakara al-musannifu rahimahullahu fil abwab as-sabiqati at-tauhida wa fadailahu wa da'wata ilayhi wal khawfa min diddihi alladhi huwa syirku, bayyana rahimahullahu fi hadzal babi ma'nahu. Ketika penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah menyebutkan di bab-bab sebelumnya, yaitu tentang tauhid, yakni kewajiban bertauhid, kewajiban mentauhidkan Allah, keutamaan-keutamaan tauhid, dan ajakan atau mengajak mendawahi manusia kepada tauhid, serta wajibnya memiliki rasa takut dari lawan tauhid yaitu syirik, serta bab yang ada di bab-bab sebelumnya, yang terakhir adalah bab ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, berdakwah atau mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Maka bayyana rahimahullah, penulis rahimahullah menyebutkan di bab ini maknahu, makna dari tauhid dan makna dari syahadat la ilaha illallah. Mengapa penulis menyebutkan makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah dibuat bab tersendiri? Li'anna ba'dun nasi yukhti'u fi fahmi maknahu, dikarenakan sebagian orang keliru di dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang keliru di dalam memahami makna at-tauhid dan makna syahadah la ilaha illallah. Fayadhunnu anna ma'nahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyati faqat. Maka sebagian mereka menyangka bahwasanya makna dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah pengakuan dan keyakinan tentang tauhid rububiyah saja, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Hanya itu saja. Wa hadza laysa hul muradu, wa hadza laysa hul murada bitauhid. Dan ini bukanlah yang dimaksudkan dengan tauhid. Bukan itu maksud dari tauhid, bukan tauhid ar-rububiyah. Wa innamal muradu bihi ma dallat 'alaihi an-nusus allati saqal musannifu rahimahullah tarafan minha fi hadzal bab. Akan tapi yang dimaksudkan dengan tauhid, dengan syahadat la ilaha illallah, adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang tegas yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagiannya di bab ini. Min annahu, yaitu bahwasanya makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah min annahu ifradullahi bil ibadati wal khulusu minasyirki, bahwasanya makna dari Tauhid adalah mengesakan Allah dengan ibadah dan terbebas dari kesyirikan serta berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Wa atafa syahadata an la ilaha illallah 'ala at-tauhid liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Dan di bab ini penulis rahimahullah menggandengkan, menggabungkan syahadat la ilaha illallah kepada tauhid. Bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah digabungkan. Syahadat la ilaha illallah kepada tauhid. Apa tujuannya? Agar beliau menjelaskan. Tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya makna keduanya, tauhid dan syahadat la ilaha illallah, adalah sama. Tauhid dengan syahadat la ilaha illallah maknanya sama saja. La ikhtilafa fih, tidak ada perbedaan padanya. Sama tauhid ya sama dengan syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah sama dengan tauhid. Yad'una dalam ayat ini Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itulah yang diseru oleh kaum musyrikin. Yad'una ayad'unahum min dunillah, yang diseru oleh kaum musyrikin selain Allah. Siapa? Wahumul malaikatu wal anbiya'u was-salihuna wa ghairuhum. Yang diseru, yang disembah, yang diibadahi oleh kaum musyrikin adalah para malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan selain mereka. Fadhdhamiru al-fa'ilu fi yad'una raji'un ilal kuffar. Maka kata ganti al-fa'il pelaku yang ada pada kalimat yad'una, mereka menyeru, itu kembali kepada orang-orang kafir. Ulaikal ladzina yad'una, mereka itu yang diseru, disembah, diibadahi oleh orang-orang kafir. Ya, ini ya sama dengan musyrik ya. Yabtaghuna ila rabbihim alwasilata. Mereka itu dalam keadaan mencari alwasilah kepada Rabbnya, yang akan mendekatkan mereka kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Yabtaghuna, orang-orang yang diseru oleh orang-orang kafir itu dari kalangan malaikat dan yang lainnya, mereka yabtaghuna ay yatlubuna, mencari. Wa dhamiru al-fa'ilu fihi raji'un ila al-mad'uwin min al-mala'ikati wa nahwihim. Maka kata ganti al-fa'il pelaku yang ada pada kalimat ini yabtaghuna itu kembali kepada al-mad'uwin, yang diseru dari kalangan para malaikat dan yang sejenis mereka. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, mereka mencari al-wasilah kepada Rabbnya yang bisa mendekatkan mereka kepada Rabbnya. Al-wasilata ma yataqarrabu bihi ilallahi. Al-wasilah adalah suatu amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Fama'na tawassala ilallahi amila amalan yuqarribuhu ilaih. Maka arti atau makna dari tawassala ilallah, bertawassul kepada Allah, mencari suatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, artinya melakukan suatu amalan, melakukan suatu amalan atau ibadah atau ketaatan yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Dan telah disebutkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, al-wasilah adalah seluruh kewajiban dan seluruh perkara yang mustahab. Itulah al-wasilah yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang diseru oleh kaum kufar, orang kafir, dalam keadaan mencari al-wasilah, amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharap rahmat Allah. Wa yarjuna rahmatahu ay la yarjuna ahadan siwahu. Mereka itu tidak mengharap seorang pun selain Allah. Tidak mengharapkan seorang pun selain Allah. Ini hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah, mengharap karunia dari Allah, mengharap ampunan Allah, mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap kepada seorang pun selain Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan berikutnya wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut siksaannya. Ai la yakhafuna ahadan siwahu, mereka tidak takut pada seorang pun selain Allah, hanya Allah yang mereka takuti. Mereka hanya takut kepada Allah, takut kepada siksaan dan azab Allah serta hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna global ayat ini kata Syekh Saleh hafizullah, annallaha subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna ha'ulai alladhina yada'una yad'uuhumul musyrikuna min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i was salihin yubadiruna ila talabil qurbati inallahi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang ini yang diseru, yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain Allah, dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh, justru mereka adalah orang-orang yang bersegera, yakni bergegas, bersegera, tidak menunda-nunda untuk mencari amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Berlomba-lomba, bersegera, tidak menunda-nunda dalam mengamalkan suatu amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu, maka mereka, para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh tersebut mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut siksaan Allah, azab Allah. Fa idza kanu kadzalika, maka apabila mereka itu seperti itu kondisinya, mengharapkan rahmat Allah, takut siksaannya, dan bersegera di dalam melaksanakan amalan soleh yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, kanu min jumlatil abidi, berarti mereka itu termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah. Al-abid, hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Fakaifa yud'auna ma'allah ta'ala, maka bagaimana bisa mereka yang beribadah kepada Allah tersebut, yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah, maka bagaimana mereka diseru, disembah, diibadahi bersamaan dengan menyembah kepada Allah ta'ala? Jelas sangat tidak pantas, tidak masuk akal. Wahum masyghuluna bi anfusihim, dalam keadaan mereka, para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh tersebut, masyghulun, sibuk, bi anfusihim, dengan diri-diri mereka. Sibuk dengan apa? Ibadah, ibadah kepada Allah, dan bersegera, berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah? Mereka mencari amalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Yad'una Allah wa tawassaluna ilaihi bi'ibadati, mereka menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Maka bagaimana bisa mereka yang seperti ini kondisinya disembah selain Allah, diseru selain Allah? Tentu sangat-sangat tidak pantas dan tidak layak. Yang menyeru dan yang diseru sama-sama hamba Allah, maka berarti harus beribadah kepada Allah. Tidak boleh diseru, disembah. Kenapa? Yang diseru, yang disembah, mereka beribadah kepada Allah, bahkan sibuk dengan ibadah kepada Allah, bahkan mencari amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui betapa bodohnya kaum musyrikin, betapa mereka tidak bisa menggunakan akal sehatnya menyembah hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Jelas-jelas perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas, perbuatan yang tidak sesuai dengan akal yang sehat. Yang jelas-jelas ini adalah perbuatan syirik besar, perbuatan dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau mereka tidak bertobat darinya, karena merupakan perbuatan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak Allah yaitu tauhidullah. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Annaha tadulu ala anna makna tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah huwa tarku ma alaihi musyrikuna min da'ati salihina wal istishfa'i bihim ilallahi fi kashfil durri au tahwilihi li anna dhalika huwa syirkul akbaru. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan perbuatan dan keadaan kaum musyrikin yang menyeru beribadah kepada orang-orang soleh, dan yang meminta syafaat atau menjadikan mereka orang-orang soleh tadi sebagai pemberi syafaat kepada Allah. Mereka jadikan orang-orang soleh tadi sebagai perantara dan yang akan menolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan mara bahaya, atau dalam mengubah memindahkan mara bahaya. Dikarenakan hal itu, menyeru dan beribadah kepada orang soleh serta meminta syafaat kepada mereka, dijadikan mereka sebagai para pemberi syafaat di sisi Allah yang bisa menghilangkan, menurunkan mereka kemudaratan atau memindahkannya, ini adalah syirik besar. Yaitu ketika mereka meminta syafaat kepada selain Allah, kepada para malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada para malaikat, dengan menyerunya, memanggilnya, memohon kepada mereka agar mereka bisa menolong kaum musyrikin tersebut di hadapan Allah, bisa membelanya. Ini namanya menjadikan para malaikat, para nabi atau orang soleh sebagai para pemberi syafaat. Itu perbuatan syirik. Kenapa? Mereka beribadah kepada para malaikat tersebut. Kalau mereka berdoanya kepada Allah, maka tidak masalah, ya Allah, jadikan para nabi atau para malaikat atau orang-orang soleh sebagai para pemberi syafaat untuk kami di sisimu. Ini doanya kepada Allah, tidak masalah. Tetapi mereka menjadi musyrik, kenapa? Karena minta syafaatnya kepada selain Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada orang soleh, kepada para wali. Minta langsung kepada mereka. Dengan cara apa? Ya berdoa kepada mereka, memberikan sesajen, memberikan nazar untuk mereka, menjadikan mereka sebagai tawasul, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi musyrikin, dengan cara menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah dari ayat ini, ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya'a was-shaalihiina fi kashfid durri aw jalbin naf'i. Bantahan terhadap orang-orang yang menyuruh para wali dan orang-orang soleh dalam menghilangkan mara bahaya atau mendatangkan manfaat bi anna haula'il mad'uwina la yamlikuuna li anfusihim durran wala naf'an. Mengapa ini bantahan kepada mereka? Dikarenakan orang-orang yang diminta yang disuruh ini tidak memiliki sesuatu pun kemampuan untuk menghilangkan kemudaratan dari diri mereka sendiri atau mendatangkan manfaat untuk mereka sendiri. Fa kaifa yamlikuna dzalika li ghairihim? Maka bagaimana mereka mampu menghilangkan mudarat dari selain mereka, atau bagaimana mereka mampu untuk mendatangkan manfaat untuk selain mereka? Untuk diri mereka sendiri enggak bisa. Justru mereka mengharap rahmat Allah dan takut siksaan Allah. Untuk mendatangkan manfaat bagi mereka sendiri enggak bisa. Untuk menghilangkan mudarat dari mereka sendiri enggak bisa, apalagi untuk orang lain. Ayat ini bantahan untuk mereka kaum musyrikin yang menyembah selain Allah. Yang kedua, bayanu siddati khaufil anbiya'i was-salihina minallahi wa bayanu raja'ihim li rahmatihi. Penjelasan tentang betapa takutnya para nabi dan orang-orang soleh kepada Allah, takut siksaan Allah, takut azabnya, dan penjelasan tentang bagaimana mereka benar-benar mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikianlah keadaan orang-orang soleh. Mereka benar-benar mencintai Allah, Allah yang paling mereka cintai, yang paling mereka agungkan, dan mereka hanya berharap rahmat Allah dan takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya ini yang diikuti oleh manusia, yaitu menyembah Allah saja, hanya berharap rahmat Allah dan takut siksaannya, bukan menyembah selain Allah. Walaupun orang soleh, justru orang solehnya beribadah kepada Allah, maka harusnya apa? Ikuti mereka beribadah kepada Allah, bukan dijadikan mereka sebagai perantara atau menyembah orang-orang soleh tersebut. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.